Ini dia NASA Sukar. Oke, terima kasih. Nasar, standing applause. Terima kasih, Saiful Jamil. Hey, di sana, di pendukung Reza, ada tante saya tercinta, Tante Sofi, yang pakai baju biru. Saya habis-habisan. Sekarang dia datang ke sini mau mendukung Reza habis-habisan. Di pendukung Rita ada mantan saya Banjarmasin, tapi sekarang sudah putus. Di pendukung Tria ada kenalan baru, kemarin baru nge-add bebe saya. Situ laku. Ada yang di Madura. Yang di Madura itu baru kenalan. Saya mau coba seluruh Nusantara. Terima kasih. Orang gila. Tante Sofi. Pokoknya malam hari ini akan seru sekali ya. Ya. Seru plus menegangkan. Karena malam hari ini kita akan tahu siapakah di antara tiga finalis di grup keempat ini yang harus tersenggol. Dan hanya dua saja yang bisa masuk ke babak berikutnya. Ya yaudah belum dikenalin nih. Penadah batu akik. Oh iya. Sahabat Pali dari Banjarmasin, ini dia The Band. Spiderman. Kemarin udah dapet jatah cincin, cincin khusus saya masih loh diambil. Banyak. Satu nampan itu khusus katanya untuk the band. The band, karena udah mereka dapet memang suka batu akik ya. Daripada minta-minta terus ke kita, akhirnya dibikin satu nampan khusus. Bener. Makasih ya Pak Lia. Ya. Bang ya makasih ya. Itu buat yang suka batu, tapi yang buat suka ada akademi, jangan lupa nonton, jangan nonton doang. Kalau pas lagi sama keluarga, foto selfie cepret. Nah. Kirim tweet pic-nya ke @indosiar_id ya, dengan hashtag-nya TheAcademy2. Siapa tahu yang kreatif nanti kita tayangin, kita baca ya. Oke. Okay. Oke okay deh. Kita mau langsung lihat peserta yang pertama enggak? Ayo. Ayo ini kita dia finalis pertama nih kita untuk hari ini. Tria Palembang.